بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى جبتنا بلاترامي terakhir tentang al-ilalul mani'atu minas sarfi, sebab-sebab ilah yang mencegah isim dari tanwin, yang menghalangi isim menerima tanwin. Kemarin telah dibahas, dipelajari di antara 9 sebab yang ada, sampai sudah dipelajari sampai pada sebab yang ketiga. Yang pertama silah yang terhajumah, yang kedua wazan fi'al, kemudian yang ketiga al-adadu. Dan yang berikutnya rabi'an, yang keempat sebab ataupun illah yang menghalangi isim dari tanwin. Yang keempat adalah anis, sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam ayat syair sebelumnya, ijma' wazin adilan anis bima'rifatin. Jadi anis urutan yang keempat dari ayat syair yang disebutkan sebelumnya. Anis, apa makna dari anis di sini? Apa yang dimaksud dengan anis di sini? Yaitu at-ta'nisu, ya, ta'nis atau mu'annas, ya, ta'nis atau dimaksud adalah mu'annas, menunjukkan mu'annas, ya, perempuan. At-ta'nisu, ta'nis taratan yakunu bil alifi, terkadang keadaannya itu dengan alif. Wa taratan yakunu bil ta'i, dan terkadang pula dia keadaannya dengan ta. Wa taratan yakunu bil makna, dan terkadang keadaan ta'nis tersebut itu dengan makna, makna yang ditunjukkan oleh isim tersebut, menunjukkan makna ta'nis atau makna mu'anna, perempuan. Ini beberapa macam, ya, bentuk ataupun makna dari ta'nis. Dengan alif, terkadang dengan ta, dan terkadang dengan maknanya. Fal mu'annasu bil alifi, mu'annas dengan alif. Adapun untuk mu'annas dengan alif, mamnu'an minas sarfi, ini termasuk yang mamnu' minas sarf, yang terhalang dari tanwin, tidak menerima tanwin. Wala yishtaratu fihi idhafatu alamiyyatin wala wasfiyyatin, dan tidak disyaratkan padanya penyandaran pada alam, nama, wala wasfiyyatin, dan tidak pula pada sifat. Al-mu'annasu bil alifi mamnu'an minas sarfi da'iman. Jadi mu'annas dengan alif, mu'annas yang ditandai dengan alif, itu mamnu' minas sarf da'iman, selamanya. Tidak terkait dengan itu alam, dan juga tidak pula terkait dengan itu sifat. Sama saja apakah itu alam ataukah sifat. Yang jelas untuk isim mu'annas dengan alif, maka dia termasuk mamnu' minas sarf. Hmm. Karena nanti tentang ta'mid itu ada rinciannya. Jadi tidak semua ta'mid itu memang sorof, tapi nanti akan dibahas ya. Itu ada rinciannya. Maka perhatikan ya, hati-hati. Karena satu keadaan dengan keadaan yang lain nanti berbeda tentang ta'mid ini. Maka di sini dirinci. Tadi ya, disebutkan ta'mid dengan alif, ta'mid dengan ta, dan kemudian ta'mid dengan maknanya. Itu nanti berbeda tidak? Atau ada pembahasan yang rinci. Jadi tidak semuanya sama. Maka perhatikan dari awal ya, supaya tidak keliru dengan satu dengan yang lain. Untuk yang ta'nits atau mu'annas dengan alif, tadi sudah disebutkan, itu mamnu' minas sharaf, baik itu untuk alam maupun untuk sifat. Semuanya mamnu' minas sharaf. Wal alifu imma maqsuratun wa imma mamdudatun. Dan alifnya tersebut, alif yang menjadi tanda mu'annas tersebut, itu bisa jadi maqsurah dan juga bisa jadi mamdudah. Apa maqsurah dan apa mamdudah? Disebutkan di sini dengan contoh Salma maqsuratun. Pada contoh Salma, ini alif yang maqsurah. Kemudian asma'u mamdudatun. Asma' ini contoh untuk alif yang mamdudah. Jadi kalau kemudian yang berikutnya contohnya lagi, kada demikian pula asya'u mamdudatun. Asya'u ini alif mamdudah. Kemudian hubla maksuratun, ini termasuk alif yang maksurah. Jadi yang dimaksud alif itu yang di belakang, yang akhir kata, akhir isim. Ya, Salma, asma'u, ma'asya'u, hubla, alif yang ada di akhir kata tersebut. Itu yang menjadi tanda mu'annas, dan tadi terbagi menjadi dua, maksurah dan mamdudah. Ya, untuk yang maksurah, tadi contohnya Salma dan hubla. Jadi alif yang di akhir kata atau akhir isim, ya, kemudian ditulis dalam bentuk ya, ya, biasanya ditulis dalam bentuk ya. Kemudian sebelumnya fathah tentu ya. Ini yang dimaksud dengan alif maqsurah. Kemudian yang alif mamdudah, contohnya tadi, ya, asma'u, asya'u. Jadi alif yang diikuti oleh hamzah sesudahnya. Alif di akhir isim, kemudian dia diikuti hamzah sesudahnya. Asma'u, asya'u, semacam ini yang disebut dengan alif mamdudah. Ya, jadi tampak perbedaan antara alif maqsurah dan alif mamdudah. Dan keduanya ini sebagai tanda mu'annas. Ya. Nah, ketika alif mamdudah maupun alif maqsurah tersebut menjadi tanda untuk mu'annas, maka isim tersebut mamnu' minas sharaf. Ya, dijelaskan sesudahnya. Idzan alifut ta'nitsi, jika demikian alif ta'nits tersebut, alif yang menjadi tanda untuk mu'annas tersebut, mamdudatan kanat am maqsuratan, baik itu mamdudah maupun maqsurah, ya, tamna'ul isma minas sharfi, itu mencegah menghalangi isim dari tanwin. Mencegah menghalangi isim dari menerima tanwin. Sehingga tadi isimnya tidak tanwin. Salma, asma'u, asya'u, hubla. Salma ini nama perempuan ya, Salma. Dan asma ini juga nama perempuan. Bukan jamak dari isim, bukan ya, asma'u. Kemudian asya'u jamak dari syai'un. Kemudian hubla maknanya ibu hamil, wanita yang hamil. Lanjutan tadi, hal yustaratu idhafatu alamiyatin au wasiyatin, apakah disyaratkan penyandaran pada nama ataupun pada sifat, la, tidak. Jadi pada alif ta'nis itu tidak disyaratkan, harus dikaitkan, disandarkan pada alam maupun pada sifat. Artinya untuk semuanya, baik untuk alam maupun untuk sifat. Idzan alif ta'nisi, ya, jika demikian alif ta'nis wa siyaghu muntahal jumu'i dan juga sighah-sighah muntahal jumu' la tushtaratu fihima al-alamiyyatu awil wasfiyyatu, tidak disyaratkan pada keduanya alamiyah terkait dengan alam, nama maupun wasfiyah terkait dengan sifat. Jadi pada alif ta'nis dan juga sighah muntahal jumu' tidak disyaratkan, ya, terkait dengan alam maupun sifat. Artinya untuk semuanya, baik untuk alam maupun untuk sifat. Asal suatu isim itu termasuk sifat muntahal jumu', maka dia mamnu' minash sharf. Dan juga suatu isim itu diikuti dengan alif ta'nis ini, alif ta'nis, baik yang mamdudah maupun yang maksurah, maka dia mamnu' minash sharf. Ini untuk alif ta'nis, tanda mu'anas dengan alif, untuk semuanya, untuk alam maupun untuk sifat. Al-qismu tsani minat ta'nisi, jenis yang kedua dari ta'nis, at-ta'nisul ma'nawiyu, ta'nis ma'nawi. Jadi mu'anas secara makna, mu'anas secara makna, yakni al-ism maudu'ah alaman ala unsa, isim yang ditujukan, ya, maudu'ah itu dibuat, ya, maksudnya dimaksudkan alaman ala unsa sebagai nama pada unsa, pada perempuan. Isim yang dimaksudkan sebagai nama untuk perempuan. Wa ta'nisul ma'nawiyyu, dan ta'nis maknawi ini la budda fiha minal alamiyyati, ya, dia harus pada alamiyah, ya, terkait dengan alam, terkait dengan nama. Jadi bukan wasfiyah tapi alam saja, ya, tidak pada sifat tapi hanya pada alam. Wa ta'nisul lafziyyu bita'i, kemudian ta'nis secara lafaz dengan ta, jadi ism mu'annas secara lafaz dengan tanda ta, la budda fiha aidan minal alamiyyati, ini juga tidak bisa tidak atau harus itu terkait dengan alam. Wala ta'ti al-wasfiyatu fihi, dan tidak ada atau tidak terkait dengan sifat padanya. Jadi untuk ta'nis maknawi dan juga ta'nis lafzi dengan ta, ini hanya pada alam saja, tidak pada sifat. Berbeda, ya, dengan yang ta'nis dengan alif tadi. Kalau ta'nis dengan alif itu untuk alam, nama, dan untuk sifat. Tapi untuk ta'nis maknawi dan juga ta'nis dengan ta, itu hanya untuk alam saja, tidak untuk sifat. Ini maksudnya, ya. Qala Ibnu Malik, Ibnu Malik berkata, fa alif ta'nis mutlaqan, ya, alif ta'nis, fa alif ta'nis mutlaqan mana sharf alladhi hawahu kaifama waqa. Maka alif ta'nis itu mutlak, ya, mana, ya, mencegah, menghalangi sharf alladhi hawahu kaifama waqa, ya, mencegah, menghalangi tanwin, ya, isim yang ada alif ta'nisnya tersebut, ya, kaifama waqa, ya, dimanapun dia berada, mutlaqan, yakni maqsuratan wa mamdudatan, yang dimaksud dengan mutlaq di situ yaitu alif ta'nis baik yang maksurah maupun mamdudah, jadi secara mutlak, secara semuanya. Kemudian sharf alladhi hawahu kaifama waqa, yakni sawa'un, sama saja, waqa'a alaman, apakah dia terletak sebagai nama, aw wasfan, atau sebagai sifat, awisman jamidan, apakah sebagai isim jamid, isim yang bukan berasal dari fi'al, aw ayya syai'in kana, atau bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun keadaannya. Itu untuk alif ta'mis. Semua alif ta'mis, okay, baik yang maksurah maupun mamdudah, itu semua mencegah dari tanwin. Baik itu alam, sifat, isim jamid maupun yang lainnya. Kemudian wal mu'annatsu bi ghairil alifi, kemudian isim mu'annats tanpa alif, isim mu'annats dengan selain alif, labudda fihi min labudda fihi min idhafatil alamiyyati. Ya, harus bersandar pada alamiyah, terkait dengan alamiyah, dengan alam, dengan nama. Sawa'un kana ta'nithu lafziyan, sama saja apakah ta'nithnya itu secara lafaz au ma'nawiyan, apakah ta'nithnya itu secara ma'nawi au lafziyan ma'nawiyan, apakah ta'nithnya itu secara lafaz dan juga secara makna. Ini jadi untuk yang ta'nith selain dengan alif itu hanya pada alam saja, hanya pada nama saja, tidak pada wasaf, tidak pada sifat. Berbeda dengan yang alif tadi. Kalau alif mutlak untuk semuanya, tapi kalau selain dari alif itu hanya terkait dengan alam. Iya. Dan tadi taknisnya bisa secara lafaz, yakni dengan tanda ta, kemudian bisa secara makna, dan juga bisa secara lafaz dan secara makna. Fal mu'annatsu bi ghairil alifi, mu'annats dengan selain alif, la yumna'u minas sarfi, tidak dihalangi dari tanwin. Mu'annats dengan selain alif tidak dihalangi dari tanwin. Berarti apa? Menerima tanwin kan? Illa, kecuali idza kana alaman, jika dia itu alam. Ya, jadi mu'annats selain dengan alif itu menerima tanwin kecuali kalau itu alam. Kalau itu nama. Wa huwa thalathatu anwa'in, dan itu ada tiga macam. Mu'annats selain dengan alif ada tiga macam. Maknawiyun, yang pertama maknawi, secara makna. Wa lafziyun, yang kedua lafziyun, lafzi, secara lafaz. Wa maknawiyun wa lafziyun, yang ketiga maknawi, lafzi, secara makna dan juga secara lafaz. Hasanan, bagus, baik. Benar, demikian. Al-qismu tsani, bagian yang kedua tadi ya. Bagian yang pertama itu ta'nits dengan alif. Bagian yang kedua apa? Ta'nits selain dengan alif. Ya. At-ta'nitsu bi ghairil alifi, ta'nits selain dengan alif. Wa huwa thalathatu anwa'in, itu ada tiga macam. Lafziyun, lafzi, wa ma'nawiyun, ma'nawi, wa lafziyun, ma'nawiyun, dan lafzi, ma'nawi. Dijelaskan dengan contoh berikut ini. Qatadatu, Qatadah, ismu rajulin, nama seorang laki-laki. Talhatu, Talha, ismu rajulin, nama seorang laki-laki. Qatadah, Talha, laki-laki. Ya. Tapi di situ ada tak ta'nitsnya, ada tak marbutah. Ya. Tak untuk mu'annas. Ya. Tapi itu laki-laki, nama untuk laki-laki. Ya. Mamnu'ani minas sarfi, au ghairu mamnu'ani, apakah keduanya itu mamnu' minas sarf, terhalang dari tanwin, au ghairu mamnu'ani, ataukah tidak mamnu', tidak terhalang, artinya menerima tanwin. Jawabannya apa? Mamnu'ani lil alamiyyati wa ta'nitsil lafzi. Keduanya mamnu', terhalang dari tanwin, tidak menerima tanwin. Kota datu, tolhatu, bukan kota datun tolhatun, tapi kota datu tolhatu. Jadi mamnu' minas sarf, tidak menerima tanwin. Kenapa? Lil alamiyah, karena itu alam, ya. Wa ta'nifil lafzi, dan ta'nif secara lafaz. Ta'nif lafzi, ta'nif secara lafaz. Jadi ta'nif lafzi bagaimana? Secara lafaz ada tanda ta'nifnya, yakni ta' ta'nif atau ta' mardutah. Tetapi secara makna tidak menunjukkan ta'nif. Secara makna tidak menunjukkan mu'annas. Bahkan itu untuk mudzakkar. Maka yang demikian ini yang dimaksud dengan ta'nif lafzi. Jadi ta'nifnya hanya lafadznya saja. Tapi maknanya bukan mu'annas, berarti mudzakkar. Dan itu kalau terkait dengan nama alam, maka dia mamnu' minasharaf. Yamur bina kafira, ya, telah lewat pada kita, ya, banyak sekali riwayat. An Talha bin Abdullah, dari Talha ibnu Abdullah. An Talha, an huruf jar, kemudian diikuti Talha. Nama laki-laki tadi. Talha. Limada lam naqul an Talhatin atau Talhatin atau Talhati? Kenapa kita tidak mengatakan an Talhati dengan kasrah? Kenapa itu di situ dibaca dengan fathah? Li'annaha mamnu'atun minasharfi, karena dia itu mamnu' minasharf, terhalang dari tanwin. Jadi isam mamnu' minasharf ketika majrur apa tandanya? Dengan fathah. Sehingga dibaca antolhata. Ini. Wal mani'ulaha minasharfi, dan yang mencegah dia dari sharf, dari tanwin, al-alamiyatu wa ta'nisu. Yakni karena dia itu alam, terkait dengan alam, nama, wa ta'nif dan mu'annas. Al-lafziyu awil ma'nawiyu, ta'nifnya itu apakah lafzi ataukah ma'nawi? Al-lafziyu, ta'nifnya adalah lafzi, hanya secara lafaz saja. Ini. Jadi yang mencegah dari tanwin dia alamiah, dan ta'nif lafzi. Jadi ta'nif hanya dari sisi lafaz, tetapi secara makna tetap dia mudzakkar. Zainabu, contoh berikutnya. Zainabu, ismu unta, nama seorang perempuan. Lafzan au ma'nan, ini secara lafaz ataukah secara makna? Ma'nan, secara makna. Limada, kenapa? Li'annahu laisa fihi ta'u ta'nifi, karena tidak ada padanya tak ta'nif. Pada nama perempuan ini Zainab, di situ tidak ada tanda tak ta'nif. Jadi kalau tulisan ini dinamakan tak marbutah dari sisi tulisannya, tapi dari sisi faedahnya atau terkait dengan bahasa Arab, ini disebut dengan tak ta'nif. Sama ya. Jadi tak ta'nif, ya tak marbutah itu sama pada isim ya. Jadi pada Zainab tadi di situ tidak ada tak ta'nif. Berarti apa lafadznya? Lafadznya bukan mu'annas. Kenapa? Karena tidak ada tak ta'nif. Tapi dia tetap dianggap mu'annas secara makna. Idan Zainabu mamnu'an minasharfi. Jika demikian, Zainab itu mamnu' minasharf, tidak menerima tanwin. Ya. Fataqulu, engkau katakan an Zainaba binti Jafsin radhiyallahu anha, dari Zainab binti Jafsin radhiyallahu anha. Idan al-mani'u laha min as-sarfi al-alamiyyatu wa ta'nisul ma'nawiyyu. Yang mencegah dia dari tanwin adalah alamiyah karena dia nama, dan ta'nis ma'nawi, ta'nis secara makna. Maknanya mu'annas. Ini ta'nif ma'nawi. Berikutnya nanti dilatih pada sholat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita lanjutkan. Jadi tadi tentang taknis dengan tentang taknis yang selain dengan alif ada tiga macam: taknis lafzi, taknis maknawi, dan taknis lafzi maknawi. Sudah dijelaskan tentang taknis lafzi, yakni taknis hanya pada lafadznya dengan adanya tak taknis. Jadi secara lafadz itu tak taknis atau mu'annas karena ada tak taknisnya, tetapi secara makna dia bukan mu'annas, bahkan dia muzakkar. Adapun yang taknis maknawi tadi juga sudah dijelaskan dengan contoh Zainabu, ini taknis maknawi secara makna termasuk mu'annas ya, karena menunjukkan nama perempuan, jadi dia mu'annas atau taknis, tapi maknawi. Adapun lafadznya tidak ada taknisnya, tidak ada tanda yang menunjukkan dia mu'annas secara lafadz, sehingga dia hanya secara makna saja yang menunjukkan mu'annas. Jadi ada taknis itu hanya lafzi secara lafadz saja, ada pula taknis itu maknawi hanya secara makna saja, dan ada pula taknis yang ketiga tadi apa? Lafzi maknawi atau sebaliknya, maknawi lafzi, sama saja ya. Jadi taknisnya nanti secara lafadz maupun secara makna, kedua-duanya menunjukkan taknis. Contoh yang disebutkan di sini, Hafsatu Hafsah, Aisyatu Aisyah, Maimunatu Maimunah. Nama-nama perempuan. Nama-nama perempuan. Jadi maknanya apa? Perempuan, jelas mu'annas. Kemudian lafadznya bagaimana? Ada taknisnya. Ya, Hafsatu, Aisyatu, Maimunatu. Ini ada tanda taknisnya, yaitu huruf ta. Sehingga tadi maknanya mu'annas, lafadznya juga mu'annas. Nah, ini yang dimaksud dengan taknis maknawi lafzi atau taknis lafzi maknawi. Kemudian tentang ini, al-mani'u laha min as-sarfi al-alamiyyatu wa at-ta'nisul ma'nawiyyul lafziyyu. Yang mencegah dia dari tanwin adalah al-alamiyyah, yakni nama atau alam, wa at-ta'nisul ma'nawiyyu wa lafziyyu, dan taknis ma'nawi lafzi. Taknis atau mu'annas secara makna dan juga secara lafaz. Ini yang mencegah isim-isim ini dari tanwin. Sehingga dibaca Hafsatu, Aisyatu, Maimunatu. Ini. Jadi untuk taknis yang selain dengan alif hanya pada alam, hanya pada nama, tidak pada sifat. Bagaimana dijelaskan sesudahnya untuk membedakan antara alam dan sifat pada taknis selain dengan alif ini? Qala qa'ilun minan nasi, seseorang di kalangan dari kalangan manusia mengatakan, nadartu ila talhatin azimatin. Ya, saya melihat, memandang pada sebuah pisang yang besar. Talhah di sini pisang atau pohon pisang yang besar. Ini ya, ila talhatin azimatin, kasrah tanwin. Contoh kedua, wa rawaitu an talhata ibni abdillahi, aku meriwayatkan dari Talhah bin Abdillah, an talhata. Ila dan an sama-sama huruf jar, isim sesudahnya sama, kemudian menjadi majrur. Ya, ila talhatin azimatin, kemudian an talhata. Sahihun, itu benar. Benar, semuanya benar. Ila talhatin azimatin benar, an talhata juga benar. Kenapa? Kok berbeda, tapi kok semuanya benar? Malladhi fata fil awwali talhatin. Apa yang terlewatkan, apa yang terjadi pada yang pertama ya, talhatin dengan kasrah tanwin. Afwan. Malladhi fata fil awwali, apa yang hilang dari yang pertama ya, yaitu talhatin, kenapa dia dibaca dengan kasrah tanwin ya, kenapa tidak dengan fathah padahal dia muannas ya, lafzi maupun maknawi muannas. Fatatil alamiyatu ya, dia kehilangan alamiyah, artinya apa, tidak terkait dengan nama ya. Talhatin pada kalimat yang pertama tadi itu bukan nama, sehingga syarat alamiyah itu hilang darinya, hanya sekedar syarat ta'nif maknawi lafzi saja, tapi alamiyahnya tidak ada. Wa nahnu nashtaritu fil muannasi bi ghairil alifi ay yakuna alaman, dan kita syaratkan pada muannas yang selain dari alif, muannas selain dengan alif itu keadaannya atau itu berupa nama, berupa alam. Jadi untuk mu'annas selain dengan alif, syaratnya apa? Dia berupa alam, berupa nama. Sehingga kalau ada isem, walaupun dia ta'nif, maknawi, lafzi, ataupun maknawi saja, ataupun lafzi saja, tetapi bukan alam, maka tidak memenuhi syarat untuk mamnu' minas syarat. Ya, sehingga dia menjadi tanwin dan majrurnya dengan kasrah. Taqulu, kau katakan. Contoh berikutnya, marartu bimra'atin qa'imatin. Contoh yang pertama atau kalimat yang pertama, saya melewati seorang wanita yang berdiri. Au, atau kalimat yang kedua, marartu bimra'ata qa'imata. Al-awwalu sahihun, yang pertama yang benar. Bimra'atin qa'imatin, ini yang benar. Bukan bimra'ata qa'imata. Sama-sama ta'nits, lafzi maknawi, ya. Bimra'atin qa'imatin, ta'nits, lafzi maknawi. Tetapi apa? Bukan alam. Li'anna imra'atin laisat alaman, karena imra'atin ini bukan alam. Qa'imatin wasfun, qa'imatin itu sebagai sifat ya. Jadi bukan alam, walaupun dia ta'nif, baik itu ta'nif yang lafzi maknawi ataupun mungkin yang lafzi atau maknawi saja, tapi kalau bukan alam maka tidak termasuk mamnu' minas sharaf. Jadi dia menjadi tanwin lagi. Ini imra'atin qa'imatin, tanwin dan jarnya dengan kasrah. Wal wasfu, adapun sifat, qulna, kita katakan, la yanfa'u bi khilafi wazmil fi'li. Ya, jadi wasf pada ta'nits itu tidak bermanfaat. Ya, artinya apa? Tidak membuat dia mamnu' minas sharaf. Bi khilafi wazmil fi'li, berbeda dengan wazn fi'l. Wazmil fi'li yanfa'u fihi al-wasfu. Pada wazn fi'l kemarin ya, sudah dibahas, itu bermanfaat sifat padanya. Maksudnya isim yang mengikuti wazan fi'al dan dia menunjukkan sifat, maka menjadikan dia mamnu' minas sharaf. Tapi kalau ta'nits kemudian dia sifat, itu tidak menjadikan dia mamnu' minas sharaf. Lakin ta'nitsu la yanfa'u fihi illa al-alamiyatu faqat. Akan tetapi ta'nits itu tidak bermanfaat padanya pada mamnu' minas sharaf kecuali yang alamiah saja, yang terkait dengan nama saja. Ini. Jadi ta'nits selain dengan alif yang menjadikan dia mamnu' minas sharaf tidak menerima tanwin, hanya yang terkait dengan alam, yang terkait dengan nama. Adapun selain dari nama, maka tidak termasuk mamnu' minas sharaf. berarti menerima tanwin. Bisa difahami dari penjelasan ini. Ini ada khulasahnya, kesimpulannya ya. Khulasatu ta'nifi, kesimpulan tentang ta'nif ini. Maka na mu'annasan bil alifil mamdudati awil maksurati. Ya, jadi isim yang bentuknya mu'annas dengan alif mamdudah ataupun alif maksurah, fahuwa mamnu'an minas sarfi. Maka dia mamnu' minas sarf, termasuk mamnu' minas sarf, tidak menerima tanwin. Sawa'un, sama saja. Akana alaman au sifatan au isman jamidan ayyan kana. Sama saja apakah dia itu alam ataukah sifat ataukah isim jamid. Apapun dia. Itu kalau mu'anasnya dengan alif mamdudah maupun alif maksurah. Maka semuanya mamnu' minas sarf. Baik itu alam, sifat, isim jamid dan yang semuanya. Ini. Itu alif ta'nif. Yang berikutnya, maka na mu'annasan bi ghairil alifi. Isim yang mu'annas selain dengan alif. Ya, jadi beda ya. Dengan alif dan selain dari alif berbeda. Mu'annas selain dengan alif, fahuwa salasatu anwa'in. Maka itu ada tiga macam. Mu'annatun lafzan, mu'annas secara lafaz. Mu'annatun ma'nan, mu'annas secara makna. Wa mu'annatun lafzan wa ma'nan. Mu'annas secara lafaz dan secara makna. Wa kullun yushtaratu fihi al-alamiyyatu. Dan semuanya tiga macam mu'annas tadi, mu'annas lafaz, mu'annas lafzi, mu'annas ma'nawi, mu'annas lafzi ma'nawi yang selain dengan alif tadi, itu semuanya disyaratkan padanya alamiyah. Ini terkait dengan nama. Walau kana ghaira alamin fa innahu yansarifu. Kalaulah dia itu tidak berupa nama, bukan berupa nama, fa innahu yansarifu, maka dia menerima tanwin. Sawa'un kana sifatan aw isman jamidan. Sama saja apakah itu sifat atau isim jamid yang jelas bukan nama, maka dia tanwin. Ya. Qultum qabla qalilin, kalian katakan baru saja. Nadartu ila Talhatin azimatin. Ya. Wa rawaitu an Talhata ibni Abdillah. Qultum inna hadhihi al-ibarata sahihatun, sungguhnya ungkapan ini benar. Benar semuanya. Ila Talhatin azimatin an Talhata, semuanya benar. Kenapa? Karena berbeda. Antolhata, Talhata itu nama, ya, maka dia mamnu' minas sarf, tidak tanwin, dan jarnya dengan fathah. Antolhata. Adapun Talhatin itu bukan nama, sehingga dia tidak termasuk mamnu' minas sarf. Dia menerima tanwin. Dan kalau menerima tanwin, maka jarnya dengan kasrah. Ila Talhatin. Ini. Ya, contoh ini untuk membandingkan atau untuk menjelaskan apa yang disampaikan sebelumnya. Berbeda. Lau qultu, seandainya aku katakan, nadhartu ila Talhatal Karimi. Aku melihat, memandang pada Talhah yang karim, yang mulia, yang dermawan. Wa ra'aitu an Talhata bani Abdil Ubaidillahi. Ya, atau Abdillahi. Aku meriwayatkan dari Talhah bin Abdullah. Sahihun, benar. Sahihun, benarkah? Naam, iya. Limadha, kenapa? Li'an al-awwala sawra alaman ila Talhah al-Karimi. Karena yang pertama, itu berupa nama. Pada Talhah al-Karim, maknahu rajulun. Ini seseorang, seseorang yang bernama Talhah. Idan, huwa alamun. Jika demikian, dia adalah nama. Lakin, wa ta'nitsu lafziyun am ma'nawiyun, akan tetapi ta'nitsnya tersebut, Talhah tersebut ya, apakah itu lafzi ataukah maknawi? Lafziyun, ta'nitsnya dia lafzi, ta'nitsnya hanya secara lafaz saja. karena maknanya tadi laki-laki. Ini. Walaupun demikian, walaupun dia taknif lafzi, tapi karena juga menunjukkan alam nama, maka termasuk mamnu' minas sarf. Jadi baik taknif itu lafzi, ataukah taknif itu maknawi, ataukah taknif itu lafzi maknawi, kalau dia ketiga-tiganya ini menunjukkan alam, terkait dengan alam, nama, maka tidak tanwin. Qala Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah, Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqaratan. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian supaya kalian menyembelih seekor sapi betina. Baqaratan. Baqaratan. Masrufatun. Am. Ghairu masrufatin. Dia ditanwin. Ataukah tidak ditanwin. Masrufatun ditanwin. Wa kullu munawwanin masrufun. Dan setiap yang ditanwin itu masruf. Ditanwin. Limadha surifat ma'a annahu mu'annatsatun. Kenapa dia ditanwin dalam keadaan dia itu mu'annas, lafzan wa ma'nan, baik mu'annasnya dia secara lafad maupun secara makna, lafadnya mu'annas, ada tak ta'nif, maknanya juga mu'annas, tapi betina. Kenapa dia tetap ditanwin padahal dia mu'annas, lafzi dan maknawi? Li'annaha laysat alaman. Karena dia bukan alam, bukan nama. Ya, bukan nama, bukan alam. Sehingga dia tanwin. Ya. Wa nahnu nashtaritu fi ta'nifi bi ghairi al-alifi an yakuna 'alaman. Dan kita syaratkan pada ta'nif selain dari alif, ta'nif selain dengan alif, an yakuna 'alaman, itu keadaannya berupa alam, berupa nama. Sehingga tadi tetap tanwin baqaratan. Ada pembandingnya di sini. Lau samaita ibnataka, seandainya engkau menamai anakmu, anak perempuanmu, Baqarata, dengan nama Baqarah. Misalnya ya, anak perempuannya dinamai Baqarah. Sehingga apa? Baqarah jadi nama anaknya, anak perempuannya. Jadi nama orang kan? Ini. Yumna'u minas sarfi. Maka dia terhalang dari tanwin. Tidak menerima tanwin. Kenapa? Karena sudah jadi nama. Karena yang dimaksud lafaz tersebut adalah nama. Sehingga dia tidak menerima tanwin. Fataqulu mithalan, engkau katakan misalnya, nazartu ila baqarata binti bakrin, aku melihat, memandang pada Baqarah bintu Bakr. Jadi Pak Bakr punya anak perempuan namanya Baqarah. Jadi Baqarah itu nama anak perempuan dari Pak Bakr tadi. Maka dia mamnu' minas sarf, terhalang dari tanwin. Sahihun, benarkah? Naam, ya benar. Li'annaha alamun, karena dia itu adalah nama. Bandingkan dengan kalimat kedua. Wa nadhartu ila baqaratin milki Zaidin. Sahihun, ini juga benar. Kenapa? Di sini dalam kalimat ini baqaratin bukan nama. Aku melihat, aku memandang pada seekor sapi betina milik Zaid. Jadi, lafaz ini kalau digunakan untuk nama, maka dia mamnu' minas sarf, tidak tanwin. Tapi kalau dia digunakan bukan untuk nama, selain dari nama, maka dia tanwin. Jadi yang seperti ini harus ada rinciannya. Tidak langsung katakan ini tanwin, ini tidak tanwin. Perhatikan dulu. Ini sebagai nama ataukah bukan? Kalau sebagai nama, maka ila baqarata binti bakrin, tidak tanwin dan jarnya dengan fathah. Tapi kalau bukan sebagai nama, ila baqaratin, tanwin dan jarnya dengan kasrah. Idan, jika demikian, akramtu baqarata binta bakrin, wa halattu baqaratan milka Zaidin. Sahihun, ini benar. Aku memuliakan Baqarah bintu Bakr dan aku memerah susu, halab itu memerah susu ya, memerah susu sapi betina milik Zaid. Benar semuanya. Akramtu Baqarata, tidak tanwin karena itu nama. Halabtu Baqaratan, dia tanwin karena bukan nama. Al-awwalu ghairu munawwanin, yang pertama tidak tanwin, wa tsani munawwanin, yang kedua itu tanwin. li'annal awala alamun, karena yang pertama itu nama, wasani ghairu alamin, dan yang kedua bukan nama. Ini seperti kemarin disampaikan muslimah, muslimatun. Ya, kalau muslimatun sudah jadi nama orang, seorang perempuan bernama muslimah, ya dia tidak tanwin muslimatu, an muslimata atau ila muslimata. Tapi kalau itu bukan nama, ya dia tanwin, ya muslimatun ila muslimatin, seperti itu. Jadi perhatikan ya siapul kalam ya, atau qarinahnya, apakah dia digunakan nama atau bukan. Ada yang ditanyakan dari ini? Nama tempat termasuk alam. Termasuk alam. Nama tempat ya, itu termasuk alam. Nama. Jadi alam itu orang ataupun tempat. Hewan berarti hewan enggak. Dia maksudnya isim jamak tadi. Jadi kalau sifat seperti muslimatun, mu'minatun itu sifat ya. Tapi kalau isim jamak ya seperti baqaratun, talhatun itu isim jamak. Jadi isim jamak itu tidak diambil dari fi'il. Ya seperti talhatun ya, pisang atau pohon pisang, dan baqaratun sapi betina itu isim jamak. Tidak menunjukkan sifat, tapi menunjukkan pada benda-benda seperti itu misalnya. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi pembahasan muannats ada rinciannya, tidak semua sama rata, tidak, tapi ada rinciannya. Ada yang dengan alif, ada yang dengan ta, ada yang secara makna, dan itu pun tadi berbeda-beda. Kalau alif mutlak semuanya, baik itu nama, sifat, isim jamak ataupun yang lain. Adapun selain dari alif itu hanya untuk nama saja yang termasuk al-mamnu' minash-sharf. Tidak ada yang ditanyakan? Ini ada beberapa pertanyaan berikutnya dari Silwah Muntah Hajimuk sampai taknik ini tadi. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Zakarna min mawani asfarfi arba'atan. Kita sudah sebutkan di antara penyebab-penyebab atau pencegah-pencegah tanwin, kata-kata yang atau sebab-sebab yang menghalangi tanwin. Arba'atan, ada empat yang sudah dibahas, yang sudah disebutkan ada empat dari sembilan, baru empat yang dibahas disebutkan. Wahia yakni sighatu muntahal jumu'i, sighah muntahal jumu', wa waznu fi'li, wazan fi'al, wa makana ma'dulan, dan isim-isim yang ma'dul, yang diubah bentuknya atau al-adl. Wa makana mu'annasan bin alifin, dan isim yang mu'annas bin alif. Sighatu muntahal jumu'i, sighah muntahal jumu', hal hiya illatun wahidatun taqumu maqama illataini, apakah itu satu illah yang menempati atau menggantikan tempat dua illah? Naam, ya. Maksudnya apakah hanya cukup dengan illah satu ini sudah bisa mencukupi dari yang seharusnya ada dua illah untuk menjadikan mamnu' minash-sharf? Jadi secara asal yang mencegah mamnu' minash-sharf ada dua. Satu sisi ilah-ilah yang disebutkan di sini. Sisi lain adalah tadi terkait dengan alam atau kasifat. Jadi ada dua sisi. Satu sisi adalah ilah-ilah yang sembilan. Itu satu sisi. Dan sisi yang lain adalah terkait dengan alam, nama, ataupun sifat. Ini. Nah, di sini ditanyakan tadi, apakah sighah muntahal jumu' itu dengan satu ilah ini saja sudah cukup mencukupi menggantikan dari dua ilah yang ada, dari dua sisi tadi, yakni yang satunya terkait dengan alam dan sifat. Naam, ya, sudah. Idan, jika demikian, mata wajadna hadhihi sighata madama isman la nastati'u an nasrifahu. Kapan saja kita dapatkan bentuk ini, sirah ini, sirah muntahal jumlah ini, selagi itu isem, maka kita tidak bisa untuk menkanwinnya, untuk memberikan tanwin padanya. Jadi cukup dengan satu ilah ini saja sudah mencukupi. Tidak perlu dibedakan itu alam atau sifat. Itu sebab yang lain. Itu sudah, tidak usah memandang itu alam atau sifat. Yang jelas setiap isim yang termasuk bentuk sihah muntahal jumu' maka dia sudah termasuk mamnu' minash shorf, tidak bisa menerima tanwin. Jadi cukup dengan satu ilah ini. Ma hiya sihah muntahal jumu'? Apa itu sihah muntahal jumu'? Ma kana 'ala wazni mafa'ila aw mafa'ila. Yakni isim yang mengikuti apa isim jamak, jamak bentuk jamak yang mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu au atau fawa'ilu fawa'ila wa fawa'ila atau yang mengikuti wazan ini fawa'ilu atau fawa'ilu, ya, terlepas dari perbedaan huruf yang jelas polanya seperti ini. Huruf ketiga itu alif, ya, perhatikan huruf ketiga alif. Mafa'ilu, mafa'ilu, fawa'ilu, fawa'ilu. Huruf ketiga itu alif. Jadi sebelum alif ada dua huruf. Kemudian sesudah alif ada dua atau tiga huruf. Mafa'ilu, fawa'ilu, ada dua huruf. Mafa'ilu, fawa'ilu, ada tiga huruf. Ini yang disebut dengan sirah muntahal jumu'. Dan polanya seperti ini. Polanya seperti ini. Misalu makana ala mafa'ilah, contoh, ya, yang termasuk yang mengikuti wazan mafa'ilu, yakni masabihu. Isim atau bentuk jamak yang mengikuti wazan mafa'ilu, contohnya masabihu. Istashhad, istashhid, persaksikanlah, carilah saksi, carilah bukti, carilah dalil. Lizalika bisyai'in minal Qur'ani. Untuk itu, untuk tadi masabihu, ya, mamnu' minash shorf, sighah muntahal jumu' ini mamnu' minash shorf. Bisyai'in minal Qur'ani, dengan sesuatu dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat Al-Qur'an yang ada. Yakni di surah Al-Mulk Tabarak ayat yang kelima. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Bimasabiha. Ada huruf jar, huruf ba. Kemudian sesudahnya bentuk sirah muntahal jumu' tadi. Masabihu. Ada huruf ba menjadi majrur. Ya. I'rabnya halaman sesudahnya a'rif, i'rabkan. Bimasabiha. Al-ba'u harfu khafdin. Ba' itulah huruf khafad, huruf jar. Masabiha, ismun mahfudun, ism yang majrur. Bilba'i, dengan sebab ba' tersebut. Wa alamatu khafdihi al-fathatu. Tanda jarnya itu dengan fathah. Niyabatan anil kasrati, sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu mamnu'an minasarfi, karena dia termasuk mamnu' minasarf. Wal mani'u minasarfi, dan yang mencegah dia dari tanwin sighah muntahal jumu', yakni bentuk sighah muntahal jumu'. Jadi satu alasan ini sudah mencukupi untuk menjadikan dia mamnu' minash shorf. Tidak perlu melihat apakah itu alam ataukah sifat. Tidak perlu. Cukup dengan satu alasan ini, yaitu sighah muntahal jumu'. Karena untuk semuanya, baik untuk alam maupun untuk sifat. Berikutnya, maka na'ala wazni mafa'ila, ya, bentuk jamak yang mengikuti wazan mafa'ilu. Hatiha fi jumlatin mufidatin majruratan, datangkan dalam satu kalimat yang sempurna, majruratan, dalam keadaan majrur. Contoh, marartu bi masajida kathiratin, bi masajida kathiratin, bi masajida ismun majrurun, ism yang majrur, bil ba'i dengan sebab huruf ba, wa alamatu jarihi al fathatu, tanda jarnya itu dengan fathah, niabatan alil kasrati sebagai ganti dari kasrah, li annahu ismun la yansarifu, karena dia ism yang tidak menerima tanwin. Wal mani'u lahu min sharfi sighah muntaha al-jumu'i, yang mencegah dia dari tanwin adalah sighah muntaha al-jumu'. Sudah cukup dengan alasan ini mencegah dia dari tanwin. Tidak perlu memandang apakah itu nama ataukah sifat. Apakah yang lainnya? Ini tentang sighah muntaha al-jumu'. Yang berikutnya tentang wazan fi'il. Qauluhu wazin, ucapan beliau yaitu dalam syair kemarin ya. Ijma' wazin al-muradu bihi madza, yang dimaksud dengannya apa? Waznu fi'li, yakni wazan fi'il. Ma alladhi yushtaratu ma'a wazni fi'li, apa yang disyaratkan dengan wazan fi'il ini? Al-alamiyatu awil wasiyatu, ya. Alamiah ataukah wasiyah, ya, dua-duanya ya. Jadi apa yang disyaratkan bersama dengan wazan fi'il itu? Al-alamiyah itu awil wasiyah itu, yakni alamiah atau wasiyah. Misaluhu fil alamiyah, contoh untuk yang alamiah, contoh untuk yang terkait dengan nama. Ahmadu, Yazidu, nama seseorang Ahmad, Yazid, ya. Ini wazan fi'il yang alam, yang nama mamnu' min ash-sharf. Hatiha fi jumlatin mufidatin, datangkan dalam sebuah kalimat yang sempurna. Marartu bi Yazid, aku melewati Yazid. A'rifha, i'rabkan ia. Marartu fi'lun wa fa'ilun, marartu itu fi'il dan fa'il. Bi Yazid, al-ba'u harfu jarin, ba'u adalah huruf jar. Yazid ismun majrurun bil ba'i, Yazid ism yang majrur dengan sebab huruf ba. Wa alamatu jarhi al-fathatu, tanda jarnya itu dengan fathah. Iwaban adil kasrati, sebagai ganti dari kasrah. Liannahu ismun la yansarifu, karena dia adalah ism yang tidak menerima tanwin. Wal mani'u min ash-sharfi al-alamiyatu wa wazn fi'li, yang mencegah dia dari tanwin adalah alamiyah, dia berupa nama, wa wazn fi'li, dan mengikuti wazn fi'al. Wa wazn fi'li, wazn fi'il tersebut, hal yustaratu ayakuna alaman faqat, apakah disyaratkan padanya hanya pada nama saja? Au qad ya'ti ghaira alamin, apakah terkadang hadir selain dari nama, apakah terkadang ada selain dari nama? Yakunu alaman wa sifatan, ya, keadaannya berupa nama dan juga sifat, dua-duanya, baik itu nama maupun sifat, ya, yang mengikuti wazan fi'il, maka mamnu' min ash-sharf. Al-alamu sabaqah, yang alam, ya, wazan fi'il, yang termasuk alam, nama, sabaqah, telah lewat. Ada contohnya tadi ya, Ahmadu, Yazidu. As-sifatu, ada pun yang sifat, mitlu, contoh. Marartu birojulin afdola min Zaidin, saya melewati seseorang yang lebih mulia dari Zaid. Afdola, di sini wazan fi'il dan sifat. Wahal yasluhu marotu bi afdola min Zaidin, dan apakah benar, apakah boleh mengucapkan seperti ini, marotu bi afdola min Zaidin, saya melewati seseorang yang lebih utama dari Zaid. Yasluhu, boleh, benar, ya, boleh mengatakan demikian, bi afdola, benar. A'rifha, i'rabkan. Marartu fi'lun wa fa'ilun. Bi afdala, al-ba'u harfu jarin, ba' adalah huruf jar. Afdala, ismun majrurun bil ba'i. Afdala, ini ism yang majrur dengan sebab huruf ba'. Wa alamatu jarihi al-fathatu, tanda jarnya itu dengan fathah. Niyabatan anil kasrati, sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu mamnu'an minasarfi, karena dia termasuk mamnu' minasarf. Wal mani'u lahu, dan yang mencegah dia dari sarf, mencegah dia dari tanwin apa? Al-wasiyatu, wa waznul fi'li. Jadi dia merupakan sifat dan juga mengikuti wazan fi'il. Idan waznul fi'li labudda an yakuna 'alaman aw sifatan. Jika demikian, wazan fi'il itu dia harus berupa alam, nama, atau berupa sifat. Dua-duanya. Jadi bisa berupa nama dan juga bisa berupa sifat. Kalau mengikuti wazan fi'il, maka termasuk mamnu' min shorof. Ada yang ditanyakan? Kemudian masih ada beberapa pertanyaan, tanya jawab terkait dengan ilah yang ketiga dan juga keempat, yaitu tentang al-adlu dan juga tentang ta'lif. Tapi mungkin kita lanjutkan pada waktu yang akan datang saja. Ya, mungkin bisa dibaca, dipelajari dulu. Ya, nanti pembahasan insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ada yang ditanyakan dari ini? Kalau tidak ada, sampai di sini dulu di malam ini. Wallahu a'lam, lakum itu untuk kekurangan. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.